Pak Kwik, banyak kalangan merasa galau atas makin menipisnya semangat nasionalisme kita. Nah, dari visi Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya tidak tahu caranya harus bagaimana. Ya, sulit oleh karena saya berbicara seperti ini di mana-mana tidak bergaung. Seolah-olah zamannya sedang zaman era yang dinamakan globalisasi kayak apapun juga namanya itu. Tapi Pak Kwik, bukankah rasa nasionalisme kita dan juga para penyelenggara negara tidak bisa dikatakan nol sama sekali kan Pak? Ya oleh karena tidak nol, tidak minus, tetapi mungkin 15% itu. 20% kan sudah bisa membuat begitu. Oleh karena yang masih punya nasionalisme itu jumlahnya sedikit dan dia tidak terdengar suaranya dan tidak pernah dihiraukan. Nah sekarang bayangkan saja kebijakan seperti politik ya. Kita kan sekarang ini sistem pemilu itu kan sudah 100% seperti Amerika. Jadi dipilih langsung oleh rakyat dan tidak ada lagi perwakilan, tidak ada jiwanya Undang-Undang Dasar 45 kan sudah tidak ada lagi. Seperti apa jiwa dari Undang-Undang Dasar 45 yang Bapak maksudkan? Yaitu yang dulu sudah dipikirkan matang-matang sebetulnya. Para pendiri bangsa kita itu bukannya nggak ngerti. Mereka sekolah, mereka ngerti semua persoalannya. Dan kalau menurut pendapat saya sih lebih unggul ya ketika mereka mengatakan mengapa di dalam konstitusi kita dan di dalam ketatanegaraan juga dalam praktek pernah kita mengalami suatu periode bahwa keputusan itu tidak diambil dengan pemungutan suara, tetapi dengan musyawarah sampai dicapai mufakat yang dibimbing oleh hikmah kebijaksanaan. Nah itu penjelasannya mengatakan kalau dipungut suara lalu mayoritas terus menang, apa ya benar bahwa 51% itu mewakili kehendak seluruh rakyat itu. Nah itu pikiran ini banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang maju percaya yang demokrasinya sudah lama. Dalam praktek kadang-kadang sebelum dipungut suara, marilah kita bicara habis-habisan. Kita sekarang kecenderungannya sudah menjurus pada dikit-dikit pungut suara gitu. Belum hebat akan tetapi sudah sangat terasa anunya, perubahannya ke sana gitu. Jadi asal barat saja. Baik Pak Kwik, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Kwik Yan Gi. Saya Kiki Wijaya.